بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kita melanjutkan bab dari kitab Tauhid terkait dengan man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa melalui proses penghitungan amalan, melainkan Allah Jalla wa'ala masukkan secara langsung ke dalam jannahnya. Itulah bab yang sedang kita kaji, dibawakan dalil-dalilnya oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, dengan dua ayat Al-Quran dan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agak panjang. Kita masih pada pembahasan dalil yang pertama dari ayat Al-Quran, itulah pada surat An-Nahl, tepatnya ayat ke-120. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Perhatikan, Allah Jalla wa'ala mensifatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, salah seorang dari dua khalilnya Allah, kekasihnya Allah Jalla wa'ala, yang Allah sebut sebagai khalil. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pada ayat ini Allah sifatkan beliau bahwa ketahuilah, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam itu Allah katakan yang pertama kana ummatan, sebagai seorang imam, pimpinan ketauladanan yang baik, yang menjadi panutan bagi generasi yang berikutnya, termasuk para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan termasuk penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti millahnya, agamanya beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka telah disifatkan oleh Allah sebagai ummah, pemimpin, teladan. Dan telah dijelaskan tentang makna ummat di dalam ayat Al-Quran, padanya empat makna, dan salah satunya yang terkait dengan ayat ini bahwa beliau sebagai imam, sebagai pemimpin. 6. Yang ditinjau dari sisi bahasa bahwa ummat itu adalah kumpulan sekian banyak orang. Kumpulan sekian banyak itu tadi Allah berikan kepada seorang diri Ibrahim alaihissalam. Ini sekaligus juga sebagai pujian Allah kepada beliau alaihissalatu wassalam. Maka Allah sifatkan beliau sebagai ummah, imam, pemimpin, teladan yang baik. Kemudian pensifatan yang kedua Allah katakan qanitan. Qanitan dari kata al-qunut. Al-qunut maknanya dawamut ta'ah. Al-qunut artinya ketaatan yang berkesinambungan, yang langgeng, yang kontinu, yang terus-menerus, maka itu dinamakan qunut. Nah, maka perbuatannya tadi qanitan, pensifatan Allah kepada beliau sebagai qanitah, orang yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Sehingga salah satu yang dilakukan dalam sholat, sebagaimana tadi kita saksikan, kita lakukan kunut. Kunut yang tadi dilakukan adalah jenisnya kunut nazilah. Kunut adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi berdiri, sehingga perbuatan tadi dinamakan kunut. Dan jenisnya nazilah karena dilakukan dalam kondisi kaum muslimin sedang mengalami penderitaan yang genting, yang dahsyat. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maka kaitannya kepedulian kita kepada saudara kita kaum muslimin yang berada di negeri Myanmar, Burma, tepatnya di wilayah Rohingya. Sampai hari ini kondisi mereka menjadi bulan-bulanan, disiksa, dikejar-kejar, didolimi oleh kufar Buddha yang mendominasi di sana. Semenjak 2012 sampai hari ini masih terus berlangsung penyiksaan kaum muslimin di sana dengan target dan tujuan untuk mengusir agar tidak seorang muslim pun tinggal di sana. Nah, sehingga kemudian mereka berusaha menghabisi, menyakiti, menyiksa dengan penyiksaan yang sadis, genosida, dan penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, maka kunut nazilah dilakukan tentu dengan izin waliyul amr, dengan izin penguasa negara. Alhamdulillah negara kita melalui Kementerian Agama sudah memerintahkan mengizinkan rakyat kaum muslimin untuk melakukannya di masjid-masjid pada setiap sholat lima waktu secara berjamaah. 6. Baik sholat yang sifatnya jahriyah, seperti halnya sholat subuh, maghrib dan isya, maupun sholat sirriyah, yakni zuhur dan asar. Maka pada rakaat terakhir, setelah ruku, maka kita berdoa yang dipimpin oleh imam. Yang melalui itu, kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, Allah segera mengangkat penderitaan kaum muslimin di sana, dan Allah segera melenyapkan, menghancurkan, memusnahkan kuffar yang menyiksa dan menyakiti dari hamba-hamba Allah kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka itulah mengapa dinamakan sebagai kunut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan qanitan karena beliau istiqomahnya di atas ketaatan yang terus-menerus. Maka dengan sikap beliau alaihissalatu wassalam taatnya kepada Allah, teguhnya dalam ketaatannya, senantiasanya beliau di atas ketaatan, maka Allah Jalla wa'ala gelari beliau. 6. Allah gelari beliau dengan gelar yang mulia, qanitan. 6. Sebagaimana pula anak cucu keturunan beliau alaihi salatu wassalam, yakni Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengingat Allah Jalla wa'ala pada setiap keadaannya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim melalui Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa mengingat Allah Jalla wa'ala pada setiap keadaannya. Maka dengan itu beliau qanitan juga, dawamut ta'ah, continue di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika duduk, baik ketika tidur, baik ketika makan, demikian pula sampai ketika buang hajat, beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan senantiasa beliau lakukan itu di ujung siang dan di ujung malam. Kita teringat dengan ayat Al-Quran yang sering kita dengar, yang dibacakan oleh imam-imam sebagian masjid. 6. Firman Allah Jalla wa'ala menyebutkan, adalah mereka yang selalu mengingat Allah Jalla wa'ala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah, maka lindungi kami ya Allah dari azabmu. 6. Maka demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, mewujudkan apa yang Allah perintahkan, mengingat Allah pada setiap kondisi. Sifat yang ketiga yang Allah julukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan. Hanif maknanya adalah ma'ilan anisyirki, berpaling dari kesyirikan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan makna al-hanif, al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Bisa ditambahkan, dibubuhkan catatan tambahan yang dinukilkan dari kitab Fathul Majid, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hanif yakni al-muqbil ala Allah, menghadap lurus hanya kepada Allah, yakni maknanya mentauhidkan Allah semata. Al-mu'rid, berpaling an kulli ma siwa, dari setiap selainnya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari kesyirikan. Maka itulah definisi al-hanif, kata beliau rahimahullah. Demikian pula makna hanif adalah la yamilu yaminan wala shimalan. Nam, tidak berpaling ke kanan dan tidak pula ke kiri. Itu hanif. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh yang menulis kitab Fathul Majid adalah kafi'lil ulama al-maftunin, seperti perbuatannya ulama yang terfitnah, ya, yang tidak punya pendirian, melihat kesana ikut, melihat kesini ikut. Berarti dia tidak memiliki sifat hanif. Yang mana hanif? La yamilu yaminan wala shimalan. Tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. Lurus di atas pendirian, di atas ilmu yang hak, dipegang kuat secara teguh, istiqamah di atasnya. Nah, demikian pula yang memberikan teladan baik kepada kita, yakni Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah sifatkan dengan sifat tersebut. Nah, hanifan yakni berpaling dari kesyirikan, mujaniban likulli ma yukhalif at-ta'ah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berpaling dari kesyirikan dan menjauhi segala yang bertentangan dengan ketaatan. Definisi beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah demikian. Maka dengan sekian definisi tadi saling melengkapi dan memahamkan kita tentang makna hanif. Menghindari dari kesyirikan, menjauhi segala yang bertentangan dengan ketaatan. Dengan definisi yang disebutkan oleh beliau di sini, maka disifati dengan dua sifat. Yang pertama adalah itsbat, penetapan. Dan yang kedua adalah nafi, yakni penafian, peniadaan. Yang mana dengan dua sifat tadi bersifat al-ijabi dan bersifat as-salbi. Al-ijabi sifat yang positif, as-salbi adalah sifat yang negatif. Nah, menghindari dari kesyirikan dan menjauhi segala perkara yang bertentangan dengan ketaatan. Nah, maka sekali lagi Allah Jalla wa'ala gelari kepada Ibrahim gelar yang ketiga sebagai hanif. Berikutnya yang keempat, Allah katakan walam yakun minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu tidak pula tergolong dari kaum musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Tidaklah beliau termasuk minal musyrikin, sama sekali dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kalimat ini walam yakun minal musyrikin sebagai ta'kid. Perlu dicermati bahwa kata ini berfungsi sebagai ta'kid. Apa ta'kid itu? Adalah penguat. Penguat apa maksudnya? Terhadap apa? Terhadap kata hanif. Terhadap kata yang sebelumnya, sifat yang ketiga tadi, hanif. Bahwa beliau berpaling dari kesyirikan, menjauhi setiap perkara yang bertentangan dengan ketaatan. Dan beliau ketahui juga sama sekali bukanlah tergolong dari kaum musyrikin. 6. Sungguhnya dengan sifat yang sebelumnya sudahlah cukup, tetapi Allah menegaskan kembali fungsinya sebagai ta'kid, sebagai penguat. Tujuannya adalah listimrarihi ala tauhid, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah keberlanjutannya kepada ketauhidan, keberlangsungannya beliau di atas tauhid, sehingga perlu adanya penegasan. Perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilindungi oleh Allah jalla wa ala dari kesyirikan. Dalam keadaan di sekitarnya yang mengungkung beliau adalah kaum musyrikin, beliau tetap istiqamah di atas tauhid. Semua tadi adalah perlindungan dari Allah jalla wa ala. 6. Maka itulah fungsi mengapa Allah jalla wa ala sebutkan pensifatan yang ketiga, walam yaku minal musyrikin. Beliau sama sekali bukanlah termasuk kaum musyrikin walaupun beliau berada di tengah-tengah mereka. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini siapa yang memperhatikan keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan apa yang dialami dari ujian-ujian yang beliau hadapi, maka kita bisa mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencapai pada maratib as-sabr, puncak tatanan kesabaran. Sudah teruji beliau dengan sekian ujian. 6. Dari mulai beliau dilemparkan ke dalam api, maka Allah jalla wa ala dengan pertolongannya selamatkan. Kunu bardan wa salaman ya Ibrahim. 6. Hendaklah engkau wahai api dingin, yang seharusnya semestinya sifatnya panas, maka dengan takdir dan kehendak Allah jalla wa'ala menjadi dingin. Nah, maka selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ujian yang sedemikian banyak yang beliau hadapi, beliau telah berhasil mencapai pada puncak kesabaran. Dan di saat itu pula beliau mencapai puncak maratib al-yaqin, puncak tatanan keyakinan. 6. Yakin bahwa setiap yang Allah perintahkan itu hak adanya. Pasti di sana padanya maslahah. Pasti tidak akan memudaratkan kepada hambanya. Salah satu pembuktiannya beliau diuji oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyembelih putra yang beliau cintai, Ismail alaihi salatu wassalam. Itu pun beliau lakukan. 6. Sampailah betul-betul sudah beliau ikhlas, rela sepenuh hatinya. Pisau sudah di leher Ismail, akan beliau hentakkan, menunjukkan kebenaran keimanan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah jalla wa'ala gantikan Ismail dengan domba yang baik, yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diselamatkanlah Ismail dan itu semua sebagai ujian kepada keduanya, kepada Ibrahim alaihissalam dan sang putranya yang beliau cintai. Maka beliau sudah mencapai pada puncak keyakinan. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, la yasbir ala hadhil umur al-azimah illa man aiqana bitthawab. Tidak ada orang yang sabar menghadapi urusan yang sebesar ini kecuali orang yang memiliki keyakinan dengan adanya pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak mungkin Allah uji pada hamba kemudian tidak ada balasannya. Dan ujian tadi berdasarkan kadar keimanannya. 6. Maka dari mereka ada yang berhasil, sukses, ada pula yang kemudian terhenti di tengah jalan, ragu, tidak melanjutkannya karena bimbang dan tergoda oleh syaitan sehingga kemudian tidak melanjutkan dari apa yang Allah Jalla wa'ala ujikan kepadanya. 6. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala uji berikan pujian kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan pujian yang telah kita tahu pada ayat tersebut. Maka dari sini perlu kita ketahui dua masalah, dua perkara. Maksudnya bahwa tidak dimaksudkan hanya sekedar agar pujian itu sampai kepada kita, tapi di situ adanya dua maksud yang penting. Yang pertama, mahabbah. Hadza alladzi asnallahu alaihi khaira. Diharapkan dengan itu kecintaan kepada seseorang yang mendapatkan pujian dari Allah dengan kebaikan. Allah memuji beliau bukan sekedar agar pujian tadi sampai kepada kita, tapi di sana memiliki dua maksud setidaknya. Dua maksud yang penting. Yang pertama, agar memunculkan kecintaan kita kepada seseorang hamba Allah yang mendapatkan pujian dari Allah dengan pujian kebaikan. Kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau taat kepada Allah. Kita cinta kepada beliau karena beliau bukanlah sama sekali termasuk orang-orang musyrik. Kita benci kaumnya beliau karena mereka adalah orang-orang yang sesat. Sebagaimana kita cinta kepada para malaikat Allah, meskipun mereka bukan dari jenis kita sebagai manusia. Kenapa kita cinta kepada malaikat Allah? Karena mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah dan sama sekali tidak pernah bermaksiat. Kita benci kepada syaitan karena apa? Karena mereka durhaka, maksiat kepada Allah, sehingga kita jadikan musuh kita dan sekaligus musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita benci kepada pengikutnya syaitan karena mereka juga maksiat kepada Allah, menjadi musuh kita dan menjadi musuhnya Allah. Sehingga itulah yang menjadi alasan mengapa kita cinta kepada beliau karena beliau dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan kebaikan. Yang kedua, annaqtadiya bihi fi hadhihi sifat allati asnallahu biha alaih. Kita harus mengikuti Ibrahim alaihissalam Naam, Allah perintahkan demikian. Allah sebutkan tentang sifat-sifat baik pada beliau, tujuannya supaya kita mengiktida, mengikuti sifat-sifat baik pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Karena sifat-sifat tadi dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula dimisalkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita juga mendapatkan pujian yang sama tergantung seberapa jauh kita mengikutinya. Diisyaratkan di dalam ayat Al-Quran pada surat Yusuf, tepatnya ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sampai Allah Jalla wa'ala tegaskan dengan kata penguat, laqad kana, sungguh dan sungguh, fi qasasihim, pada kisah-kisahnya mereka, maksudnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ibrah, ada pelajaran yang sangat baik. Li ulil albab, bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau memikirkannya, bagi orang-orang yang memiliki akal, maka pasti di sana akan bisa mengambil pelajaran dari perjalanan dakwah, perjalanan hidup orang-orang yang mulia, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka siapa yang mengikuti mereka? Mereka pun mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana mereka mengikuti pendahulu-pendahulu terbaik tadi. Bukti kedua selain surat Yusuf, tepatnya pada Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Perhatikan, Allah juga sebut dengan kata penguat, qad, sungguh, qad kanat lakum, sungguh bagi kalian itu uswatun hasanah, ada suri tauladan, fi Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang mengikuti jejak beliau, yang mengikuti teladan beliau dengan baik, akan mendapatkan pujiannya juga. Ini maksud Syekh Ibnu Utsaimin bawakan dalil-dalil tadi. Nah, ditambahkan lagi, masih dalam surat yang sama Al-Mumtahanah, dua ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Juga dengan kata penguat, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, sungguh dan sungguh bagi kalian pada mereka, pada para nabi dan rasul yang Allah telah utus. Apa? Uswatun hasanah, ada suri tauladan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa? Bagi siapa yang menginginkan, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya dia mengikuti pendahulu-pendahulu terbaik tadi semata-mata mengharapkan Allah. Karena Allah, wal yaumil akhir, dan dia mengharapkan balasan Allah kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah. Pasti setiap diri mengikuti jejak yang baik ada balasannya, dan tidak akan mungkin untuk disia-siakan. Maka Allah tandaskan, yarjullah, siapa yang memang berharap kepada Allah, kemudian Allah sebut wal yaumal akhir, dan yang memang berharap terhadap balasan di yaumil qiyamah. Naam. Hadhihi mas'alatun muhimmah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, ketahuilah bahwa ini merupakan masalah yang penting. Naam. Kenapa dikatakan penting? Sebab tidak jarang manusia justru lupa tujuan yang pertama. Apa tujuan yang pertama? Mencintai orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang baik. Yang pertama tadi. Terlupakan dengan itu. Maka kata beliau tidak sepantasnya manusia tadi lupa. 6. Kenapa tidak pantas? Tidak sepantasnya untuk lupa? Sebab cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk tali keimanan yang paling kuat. Min awthaq ural iman. Termasuk tali keimanan yang paling kuat adanya kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Dan itu termasuk bagian dari prinsip akidah, meletakkan loyalitas kepada orang-orang yang beriman. 6. Dan kemudian al-bara, sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik dan pengikutnya. Itu harus ada sikap demikian. Itu bukan masalah salah satu masalah cabang dari ad-din, tetapi bahkan masalah prinsip al-wala wal-bara. Sehingga tadi dikatakan meletakkan kecintaan tadi tidak sepatutnya bagi seseorang untuk lupa, karena itu bagian dari keimanan yang paling kuat. Dari dua tadi diambil faedah berikutnya, dilanjutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketahuilah bahwa ayah Nabi Ibrahim itu meninggal di atas kekufuran. 6. Takdir yang Allah tetapkan demikian. Ayah beliau bernama Azar. Dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ingatlah di waktu Ibrahim katakan kepada ayahnya, li abihi, Azar. Siapa nama ayahnya? Azar. Atattakhidhu asnaman alihah? Beliau dakwahi ayahnya sendiri sebagai bentuk kecintaan agar ayahnya pun selamat. Perhatian kepada orang yang terdekat, yakni orang tuanya sendiri. Dengan tegas Ibrahim katakan, beliau tanya, atattakhidhu asnaman alihah? Wahai ayahku, pantaskah engkau jadikan berhala-berhala tadi sebagai alihah, tuhan-tuhan lain selain Allah? Dakwah tauhid yang beliau serukan bukan kepada orang lain dulu, tetapi yang terdekat, agar diinginkan semuanya selamat. Tapi ketentuan takdir Allah dengan hikmahnya yang besar menetapkan bahwa ayah Ibrahim, Azar, mati di atas kekufuran. Sehingga Ibrahim alaihissalam layaknya terpanggilnya sebagai anaknya tadi, namanya anak kepada orang tuanya, sudah mati, matinya dalam keadaan seperti itu, beliau ingin membalas jasa dengan cara memintakan ampun kepada Allah. Diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Taubah ayat ke-114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan permintaan ampun dari Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk ayahnya tidak lain hanyalah karena mau'idah, karena sudah kadung janji, wa'adaha iyyah, yang telah diikrarkan kepada bapaknya dulu. Sehingga beliau mintakan ampun. Yang pada hakikatnya semestinya tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir. Mengapa di dalam ayat ini Ibrahim memintakan ampun? Illa an maw'idatin, karena suatu janji wa'adaha iya yang dulu pernah beliau sampaikan, beliau ikrarkan kepada ayahnya. 6. Diperjelas lagi. 6. Pada surat Maryam ayat ke-47. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Rabbku, kepada Allah. Innahu kana bi hafiyyah. Sesungguhnya dia sangat baik, dialah Allah sangat baik kepadaku. Maka kemudian jawabannya dalam surat At-Taubah lagi, kembali kepada ayat tadi 114. Falamma tabayyana lah annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim. 6. Tatkala Ibrahim memintakan ampun kepada Allah, yang doanya disebut dalam surat Ibrahim ayat ke-41. 6. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua ibu bapakku. 6. Rabbana ighfir li waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ampunkan aku dan kedua bapakku dan sekaligus juga orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Maka ketika tahu bahwa ayahnya mati dalam keadaan kufur, falamma tabayyanalah annahu aduwwun lillah, ternyata ayahnya mati dalam keadaan kufur, yang mati tersebut adalah sebagai musuhnya Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim segera berlepas diri, membebaskan diri. Bara', tabarra', sikap al-bara', tadi telah disebutkan sifat al-wala wal-bara'. Al-wala loyalitas, al-bara' berlepas diri, sekalipun itu ayahnya sendiri. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ketahuilah bahwa Ibrahim alaihissalam itu adalah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah baik. 6. Berbeda keadaannya dengan orang tuanya Nabi Nuh alaihissalam. Awal para rasul, Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di dalam doanya yang Allah abadikan dalam surat Nuh ayat ke-28. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, wali man dakhala baiti dan ampunkan dosa orang yang telah masuk ke rumahku, mukminan walil mukminina, dalam keadaan beriman. Ampunkan dosa-dosa mereka bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Berdasarkan ayat ini kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bahwa ayah dan ibu Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang beriman. Nah, maka tidak ada barok atau kemudian beliau mencabutnya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya dalam keadaan iman. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah, falamma tabayyanalah, dalam surat At-Taubah 114 tadi, ketika telah jelas bahwa ayahnya mati dalam keadaan kufur dan itu sebagai musuhnya bagi Allah, tabarra'a minhu, beliau segera berlepas diri. 6. Dengan selesainya ayat tadi, maksud dari muallif yakni penulis kitab Tauhid menjadikan pendalilan surat An-Nahl 120 tadi ingin menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim memiliki sikap dan juga sifat sekaligus yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau. Inilah wujud atau contoh orang yang mewujudkan tauhid. Naam. Judul yang sedang kita bahas, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan baik dan benar, maka Allah akan masukkan dia dalam jannah tanpa melalui hisab. Nah, sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga barang siapa yang menginginkan merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, jadikan beliau sebagai suri tauladan, contoh yang baik bagi generasi yang sesudahnya. Dalil yang kedua, masih ada waktu 3 menit ya. Nah, kita lanjutkan sedikit walaupun mungkin belum tuntas. Kita memasuki dalil yang kedua pada bab ini. Penulis bawakan potongan ayatnya saja, tidak secara utuh satu ayat. Ayat itu dalam surat Al-Mu'minun, ayat ke-59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka orang-orang yang la yusyrikun, tidaklah berbuat kesyirikan, birabbihim. Kalau mau diartikan untuk memudahkan demikian, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Jalla, menyekutukan bi rabbihim terhadap Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelengkapan ayat itu berawal dari ayat ke-57-nya. Kalau tadi itu memang ayat ke-59 secara utuh, tetapi kelengkapannya dari mulai ayat ke-57. Apa ayat ke-57 menyatakan, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati, mushfiqun itu adalah orang yang takut terhadap azab Allah kalau dia menyalahi ketetapannya, menyalahi perintahnya. Itu namanya musyfiqun. Maka kata Allah, sungguh orang yang seperti tadi, hum min khasyati rabbihim, yakni adalah mereka berhati-hati karena takut kepada azabnya Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan juga mereka orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, barulah ayat ke-59 menyatakan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka musyfiqun adalah orang-orang yang khaifun min adzabih in khalafu, takut terhadap azabnya Allah kalau mereka menyelisihinya. Maka di antara bentuk penyelisihan tadi adalah maksiat kepada Allah. Nah, maksiat adalah bentuk penyelisihan terhadap syariatnya Allah. Dan secara umum maksiat masuk kategori kesyirikan. Dengan dalil surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Naam. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka orang yang berbuat maksiat itu telah mengikuti terhadap hawa nafsunya. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsunya tadi adalah tergolong dari kesyirikan. Sehingga orang berbuat maksiat, maksiat secara umum maknanya adalah kesyirikan. Sedangkan maksiat secara khusus, para ulama membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah memang kesyirikan. Ada jenis-jenis maksiat yang memang pada tahap kesyirikan. Dan yang kedua adalah maksiat tergolong kefasikan. Dia masih pada batasan muslim, tapi dia keluar dari taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mukaddimah dari ayat yang kedua, surat Al-Mu'minun, ayat ke-59. Penjelasan lebih lanjut, insyaAllah kita lakukan nanti pada waktu yang telah ditentukan, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.